Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga waktu luang sehingga bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menuntut ilmu dan amal bersama-sama dalam rangka pengajian berjalan juga ada sehat bagi kami. Alhamdulillah pada hari ini harus kita berdasarkan dan juga asistennya sudah ada di tempat dan insya Allah kajian ini sudah disiarkan live di dalam streaming. Kalian punya HP Android bisa juga download di Radio Islam Indonesia, seluruh juga bisa punya download datang dan tidak pernah gagal. Untuk kajian sore ini kalau kita tengah tema tentang tanda-tanda hari kiamat, mungkin aja nanti kita temukan jam 6 kurang 10 menit ya, belum maghrib. Dan mungkin kalau ada pertanyaan baik juga tema atau proses tema kami persilakan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba thumma amma ba'd. Ayyuhal hadirun, yang kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak dan juga ibu-ibu muslimin wal muslimah, karyawan PT Ademik yang semoga senantiasa dijaga dari setiap kejelekan dan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, walhamdulillah kita masih diberikan kembali kesempatan untuk berjumpa, berkumpul dalam rangka untuk kita bersama-sama duduk bersabar untuk saling memberikan faedah tentang agama kita. Dan tidak ada amalan yang paling mulia setelah apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dari talabatul ilm, dari kita duduk menuntut ilmu, kita duduk dalam rangka untuk memahami agama kita. Hal ini pula dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah idza arada bi abdihi khairan yufaqihu fid din. Sesungguhnya kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan pada seorang hamba akan difaqihkan dalam urusan agamanya. Maka di antara daripada nikmat yang perlu kita syukuri adalah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang mulia, sekaligus membahas urusan yang sangat mulia, yaitu agama kita Islam, yang dibawa sebagai petunjuk bagi kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum. Dan mudah-mudahan doa kita kepada seluruh hadirin yang hari ini, sore ini sempat hadir di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai calon-calon penghuni surga. Baru calon, belum menghuni, baru calon. Selanjutnya nanti usaha sendiri-sendiri. Kalau calon, alhamdulillah sudah, kita sebagai kaum muslimin calon penghuni surga, tapi apakah masuk atau tidak itu usahanya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan calon-calon ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah asbab rizki wa mawani'u, sebab-sebab datangnya rezeki dan sebab-sebab penghalang rezeki, hari ini kita akan membahas tentang masalah asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya, kayaknya kok sudah siap dengan datangnya hari kiamat. Bapak-bapak yang kami muliakan, saudara-saudaraku yang kami cintai dan kami hormati, yang terpenting bagi kita sebagai manusia di dalam kehidupan dunia dan beragama ini adalah memperhatikan keberadaan diri kita. Tidaklah apa yang di sekeliling kita dari alam ini merupakan tidak lain adalah sebuah ibroh, pelajaran bagi siapa-siapa yang mereka mau mengambil pelajaran. Tidaklah manusia itu melainkan mereka punya umur, demikian juga kematian yang akan datang menjemput mereka. Dan hal ini pun telah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikiaskan di dalam kehidupan kita, yang tidaklah apa yang di sekeliling kita ini melainkan cerminan dan juga pelajaran bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Jadi yang terpenting bagi kita itu tidak apa namanya perlu kapan datangnya hari kiamat dan kapan ajal menjemput kita, itu tidak terlalu penting sebenarnya. Jadi pembahasan ini pun sebenarnya sekedar untuk pengetahuan saja, yang mudah-mudahan dijadikan sebagai motivasi untuk yang lebih baik dari masa ini, dari saat ini. Karena sebaik-baik manusia itu adalah mangkana yaumun ba'dahu khairun min yaumin qablahu, seseorang yang hari selanjutnya itu lebih baik dari hari sebelumnya. Itu sebaik-baik manusia. Kenapa hal itu dikatakan demikian? Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis bahwasanya mayati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun mimma qablahu, tidaklah ada sebuah zaman yang datang bergulir terus melainkan setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya, yang setelahnya itu lebih jelek dari yang sebelumnya. Dari sisi keimanan manusia, dari sisi kemajuannya, itu lebih jelek dari hari-hari sebelumnya. Maka barang siapa yang hari setelahnya itu lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dialah orang yang mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak begitu penting kita mengetahui kapan hari kiamat dan kapan kematian kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kalau boleh dan na'am, kita umpamakan kematian dan umur manusia itu adalah sebuah bekal Demikian pula peringatan bagi setiap hamba yang hidup di alam dunia ini. Sebagaimana orang-orang dahulu dari kalangan ulama mempermisalkan, kematian seorang manusia itu diibaratkan seperti pohon kelapa dan buahnya. Di sana ada pohon yang kita kenal dengan pohon kelapa, kalau bahasa Arabnya ada pohon narojil, pohon kelapa, itu tidak kenal usia. Terkadang bunga rontok ketika sudah sedikit, menjadi buah jatuh ketika remaja juga jatuh, ya, ketika sudah tua pun juga jatuh. Demikian juga manusia, kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal kedudukan maupun harta seseorang. Kapanpun bisa mati, dimanapun bisa mati, dengan sebab-sebab yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Demikian pula usia manusia, itu yang terbaik bukan panjangnya, dan yang terjelek bukan pendeknya. Maka usia manusia ini sebagian mengkiaskan dengan dompetnya. Dompet itu ada dompet yang pendek, ada dompet yang panjang. Jadi yang terbaik itu bukan dompet pendek atau dompet panjang, yang terpenting itu isinya. Jadi kalau seseorang itu dompetnya pendek tapi isinya uang ratusan ribu, ya ATM ada, berbagai macam kartu-kartu yang berharga ada, tebel, gede, keras, itu lebih baik daripada dompet panjang, gak ada isinya, 2 meter misalkan, kalau jalan nyamplui koncone misalkan, saking panjangnya, itu gak berharga. Demikian juga umur manusia, pendeknya itu bukan alamat jeleknya, panjangnya bukan alamat bagusnya. Yang penting bagaimana dia bisa mengisi umur yang Allah berikan, kesempatan dia tinggal di dunia dengan amalan sebaik-baiknya. Karena hal ini pun datang dalam sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian itu orang yang panjang umurnya dan amalannya baik. Dia giat beribadah kepada Allah. Dari mulai yang wajib-wajibnya dia jaga, kemudian dia teruskan dengan yang sunnah-sunnahnya dia lakukan, itulah yang terbaik. Kemudian hubungan dia dengan manusia, dari mulai sisi amanahnya, kejujurannya, kemudian kedisiplinannya dalam rangka untuk hablu minannas, hubungan dia dengan manusia dia lakukan, sehingga umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini sebagai bentuk bekal untuk mengisi perjalanan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah melainkan kita semuanya berjalan sama menuju Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita bagaimana cari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan kalian. Apa itu takwa? Nah, terkadang kita sering mendengar takwa, takwa, takwa, tapi tidak jelas apa makna takwa. Takwa itu kata para ulama, imtithalu awamirillahi binurin minallah. Engkau mengerjakan segala bentuk ibadah-ibadah kepada Allah, dari mulai sholat, zakat, puasa, ya, haji, syahadat, itu dengan engkau ketahui dalil dan ilmunya dari agama ini, bukan sekedar ikut-ikutan. Wajtinabu nawahillahi binurin minallah. Demikian pula sebaliknya, engkau jauhi berbagai macam larangan-larangan Allah karena engkau tahu ini dilarang dan inilah nas dalilnya. Karena beda baik. Sama-sama ada dua orang, satunya minum apa namanya, meninggalkan minuman keras karena tahu ini haram, dalilnya ini dan ini. Satunya lagi meninggalkan minuman keras tapi karena enggak suka, enggak doyan. Sama-sama keduanya meninggalkan minuman keras, tapi apa? Yang satunya dapat pahala, satunya enggak dapat apa? Pahala. Jadi kita mengerjakan perintah juga harus tahu dalilnya apa, enggak ikut-ikutan. Kita meninggalkan larangan juga harus tahu dalilnya apa. Sehingga apa? Bukan karena jiwa kita enggak suka, bukan karena kita enggak minat, bukan karena kita ya enggak nafsu, tetapi karena kita tahu ini haram, itulah ketakwaan. Dan sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Jadi pengetahuan kita tentang hari kiamat, pengetahuan kita juga tentang kematian, itu tidak begitu penting untuk diri kita. Yang terpenting itu bagaimana kita mengisi umur yang sudah Allah SWT berikan kepada kita, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan seperti dompet tadi. Walaupun pendek, tetapi kalau dia isi dengan barang-barang berharga, dompet ini jadi berharga. Walaupun pendek. Daripada dompet yang panjang, ya kalau jalan ya sampai ganggu temannya, karena panjangnya dompet tapi gak ada isinya, juga gak akan berharga walaupun itu panjang. Karena apa? Gak ada isinya. Bahkan sampai dikalungi rantai, oh gak punya ada duitnya, mau pakai rantai segala. Ya. Taib. Tidak ada gunanya. Yang seperti ini tidak ada apa gunanya. Jadi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini loh. Di samping kesibukan kita dunia, bagaimana kita juga menyibukkan untuk Allah. Waktu kita untuk dunia berapa, waktu kita untuk Allah berapa. Kita harus manajemennya juga harus bagus. Kalau dunia manajemennya jelek, bangkrut, rugi. Apalagi akhirat. Kan gitu. Akhirat kalau kita gak bisa manage waktu kita, kita akan mati rugi sia-sia. Ya, maka Allah SWT sampai bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, Allah bersumpah, yang bersumpah Allah dengan masa ini loh, zaman waktu ini Allah bersumpah demi waktu yang aku ciptakan ini, manusia semuanya dalam keadaan rugi. Kenapa seseorang itu rugi? Rugi itu bisa jadi dia kaya jatuh miskin, dia tadinya untung kemudian gak dapat untung, itu rugi. Semua manusia itu hakikatnya rugi, yang kaya juga rugi, yang berpangkat juga rugi, semuanya rugi. Kecuali yang tersifati empat perkara ini, yang bisa memanage waktunya, bagaimana usaha dia untuk berusaha membagi waktunya untuk Allah, membagi waktunya juga untuk dunia dia. Ya, wabtagu ma indallah, carilah apa yang ada di sisi Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian duniamu. Jangan habis-habisan dunia kemudian baru mengatakan jangan lupa salat, itu salah. Jadi kalau ada orang tua mengatakan nak jangan lupa salat, itu salah. Ya. Itu seakan-akan kita suruh buru dunia, agama jadi sampingan. Ya, seakan-akan agama ini sampingan saja. Kalau ada waktu ya kita pakai, kalau gak ada waktu ya ntar nomor 16. Ya gak kalah sama obat. Kalau ada obat nomor 16, ini juga ada manusia yang menjadikan agama sebagai nomor 16. Itu salah. Jadi yang terpenting bagi kita, selain kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat supaya kita persiapan, kita juga harus tahu bahwasannya yang terpenting dari itu adalah bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita, usia-usia kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai pekerja? Karena bapak bukan saya bukan bapak. Mungkin waktu saya untuk banyak membaca lebih banyak daripada waktu bapak. Nah, tentunya bagaimana seorang yang berakal itu menjadikan waktunya supaya juga dijadikan ibadah. Kan seperti itu. Jangan sampai ibadahnya enggak, ketika mencari dunia juga gak dapat nilai ibadah, rugi. Dunianya juga pas-pasan, kaya juga enggak. Waktunya habis untuk dunia, dipergoda oleh dunia, akhiratnya hilang sama sekali. Nah tentunya yang pertama, bagaimana supaya kita menjadikan sisa waktu yang kita pakai untuk mencari dunia ini ibadah, adalah dikembalikan kepada niat kita masing-masing. Niatkanlah kita dalam setiap usaha kita itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah untuk menghidupi keluarga-keluarga kita. Niatkan untuk itu. Jangan diniatkan untuk yang lain-lain. Jangan diniatkan untuk dunia. Kenapa? Kita menyesal nanti. Ya, sementara kalau kita ini perhatikan pada diri kita ini Pak ya. Kita ini merasa orang yang sudah pantas masuk surga. Kan sudah sholat berjamaah. Kan sudah sedekah. Ya kan? Yang mungkin yang satunya sudah umroh, kan sudah umroh gak mungkin masuk neraka. Seakan-akan kita ini pantas masuk surga. Ya. Apalagi sudah nyatuin anak yatim misalnya. Ya. Seakan-akan sudah bebas daripada siksa neraka. Maka yang seperti ini saya ingatkan dengan firman Allah SWT. Am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadharra'u hatta yaqulan nabiyyu walladina wa hatta yaqulan rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Wahai manusia, apakah kalian menyangka bisa masuk surga Apakah kalian sudah mengira dengan amalanmu itu bisa memasukkan diri kalian ke surga? Kata Allah, am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'tikum, sementara belum datang kepada kalian cobaan-cobaan, belum diuji kita ini, belum diberikan cobaan yang seperti diujikan kepada para rasul, orang-orang sebelum kalian, sampai-sampai rasul, orang yang paling utama dari manusia ini, dan juga orang yang beriman pada saat itu, sampai bertanya-tanya kapan datangnya pertolongan Allah ini, saking dahsyatnya keadaan ujian yang diturunkan kepada mereka. Kalau kita, apakah kita sudah merasa diuji oleh Allah sehingga kita merasa orang yang sudah pantas masuk surga? Belum sama sekali kita diuji, baru diuji kecil, banyak hutang saja nangis, banyak mengeluh. Diuji mungkin bertengkar dengan istrinya sudah stres. Ya. Diuji dengan kekurangan harta sudah bingung. Kita ini seperti itu. Belum diuji dengan sesuatu yang sangat berat. Tetapi ingatlah, bagi siapa-siapa yang beriman, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu teramat dekat. Kemudian kita masuk ke inti acara, yaitu kita mengenal apa saja tanda-tanda hari kiamat, yang tentunya bagi siapa yang dia seorang muslim menjadi sebuah batu loncatan, yang dengan dia mengetahui perkara ini dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya Allah dengan makhluk. Kalau kita takut dengan makhluk, kita akan lari. Kita takut dari singa yang ngamuk, kita lari. Ya, tetapi kalau kita takut dengan Allah, justru kita akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ibadah, taat, ya, menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang mukmin ataupun seorang muslim. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita sehingga kita diberi tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Supaya apa? Supaya kita ini mau menjadikan hal itu sebagai ibroh, pelajaran, supaya kita ini semakin mawas diri, tidak terus berangan-angan hidup di dunia ini dengan umur yang panjang. Jadi umur panjang kalau kita memintanya, itu minta suatu yang merugikan. Karena umur yang bisa kita nikmati di dunia ini paling banter 20 tahun. Selebihnya enggak enak. Tanya siapa yang paling tua di sini? Ya, tanya enak apa? Apa enggak? Sampai-sampai ada salah satu penyair dari Arab mengatakan, laula syababa yaudu yauman sa'ukhbirukum madza fa'alul musyib. Kalau seandainya masa muda ini kembali sejenak saja, aku akan sampaikan kepada kalian apa yang bisa dilakukan oleh orang tua. Semuanya serba lemah, ibadah lemah, ya, tenaga sudah tidak kuat, pengen menikmati makan pun juga takut nanti sakit, gulanya kambuh. Mau makan apa misalkan sate kambing takut nanti stroke. Ya, itu keadaan orang tua. Nafsunya gede tapi enggak bisa banyak. Ya. Beda kalau kita masih muda, sate sepiring habis alhamdulillah. Gorengan dua piring ya disikat habis. Ya, tapi kalau sudah tua, sate satu piring itu habis 5 hari mungkin. Jadi orang yang berangan-angan hidup lama di dunia ini rugi. Ya. Dia enggak sadar yang orang lain yang direpotkan. Coba anaknya punya bapak hidup sampai 200 tahun. Kira-kira yang repot siapa? Anaknya. Lah terus mau ngapain 200 tahun itu? Anaknya mati duluan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat kepada kita, hari kiamat itu tidak datang secara tiba-tiba. Kita sebagai seorang muslim dikasih tahu ini loh tanda-tanda hari kiamat, kalian harus hati-hati. Tapi yakinlah, jika kita ini seorang muslim yang sejati, yang sahih, hakiki, seorang mukmin, tidaklah dia melainkan akan meninggal sebelum datangnya hari kiamat. Jadi nanti baina yadai sa'ah, di hadapan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan sebuah angin dari surga, ditiupkan di kehidupan dunia ini. Wala ya'ti ila muslimin, tidaklah dia mendatangi seorang muslim dan menghirup udara tadi, melainkan dia akan meninggal. Terus seperti itu. Sehingga apa? Hari kiamat itu nanti akan muncul, tidaklah tersisa kecuali orang-orang yang terjelek dari manusia. Yang baiknya disaring dulu. Jadi nanti kalau di antara kita ini menemui hari kiamat, itu yakin dia itu orang jelek. Jadi kalau sampai di antara kita ini hidup lama, kemudian menemui hari kiamat, dia orang jelek. Tapi kalau kita mati sebelum hari kiamat, Allah masih memberikan kepada kita kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan dia orang baik, kemungkinan apa orang jelek. Maka yang belum punya istri segera menikah. Jangan lama-lama. Yang baru satu, tambah satu lagi dua, boleh. Yang baru dua, tambah satu lagi tiga. Yang baru tiga, tambah empat, selesai. Enggak boleh nambah lagi, empat cukup. Enggak usah mikiri gimana nanti hari kiamat, Pak. Jangankan kita cuma 4 istri, 70 istri di surga disiapkan. Tujuh puluh bidadari. Tidak hanya 4 itu, 70 bidadari semuanya disiapkan tempatnya masing-masing. Ini dari kubah berlian, ini dari emas, ini dari perak, semuanya tinggal pilih. Habis didatangi kembali perawan lagi. Kalau kita habis datangi tambah tua. Enggak. Jadi satu orang, ini karena kita membahas kenikmatan surga, satu orang itu diberikan apa kekuatan dalam jima 100 orang. Masih. Laki-laki perempuan sama. Laki-laki perempuan sama. Kita kembali. Pembicaraan masalah surga kita tunda kemis depan. Kita lagi bicarakan tanda-tanda hari kiamat. Makanya tadi Pak, tak singgung dulu. Seakan-akan kita sudah pantas masuk surga gitu loh. Surganya siapa yang mau kita masuki ini? Nah boleh. Tetapi jangan hanya angan-angan. Maka kebanyakan kita itu seakan-akan sudah pantas. Alhamdulillah. Kita ikut senang kalau ada orang tobat itu, Pak. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebelum hari kiamat diberikan tanda-tandanya dulu. Supaya apa? Supaya kita ini mau mawas diri dan bisa mengambil pelajaran. Nah, di antara tanda-tanda kiamat itu dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda pertengahan, dan tanda-tanda besar. Ya, adapun tanda-tanda kecil sudah berlalu. Di antara daripada tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat karena jarak apa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu berabad-abad, Pak. Berabad-abad itu lamanya. Jadi mungkin sekian generasi ratusan keturunan sudah berabad-abad yang lalu. Jadi jarak apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita itu di antaranya jarak pendek. Kalau dinisbahkan dibanding dengan jarak yang berlalu sampai apa Nabi Adam. Maka kata para ulama disebutkan pula dalam hadis bahwasanya bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa min alamatis sa'ah. Diutusnya Nabi, dilahirkannya Nabi di muka bumi ini merupakan tanda daripada tanda-tanda kecil datangnya dekatnya dengan hari kiamat. Itu diantaranya. Diutusnya Nabi menyampaikan syariatnya sempurna Islam disampaikan lebih dekat lagi dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu diantara apa tanda-tanda kecil daripada tanda-tanda hari kiamat. Dan kemudian akan terus bergulir waktu itu. Ya, akan terus terbaharui. Adapun tanda-tanda kecil ini semua telah berlalu. Terbelahnya bulan sebagai apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Bentuk supaya sebagian orang-orang musyrik saat itu percaya bahwasanya Muhammad ini seorang nabi diberilah mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terbelahnya bulan. Nah, terus kalau hari ini kita melihat bulan itu utuh, bagaimana? Itu haknya Allah. Mau bulan Allah utuhkan kembali, mau bulan Allah jadikan dua, ya, itu ternyata sudah dahulu sudah terbelah, kemudian Allah satukan kembali, sehingga kita kenal dengan saat-saat ini dengan bulan purnama, bulan yang penuh dengan apa namanya cahaya sepenuh bentuknya tubuhnya. Kemudian setelahnya demikian juga tanda-tanda kenubuahan Nabi memancarnya air dari apa namanya jari-jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam karena barokahnya tangannya tidaklah diberikan makanan satu nampan, satu tempat kecil, tetapi yang nyiduk Nabi melainkan akan memuaskan seluruh ribuan sahabatnya. Sementara yang dinampan tidak berkurang sama sekali. Nah, setelah itu terus bergulir waktu. Kemudian setelah itu pula berlalulah tanda-tanda hari kiamat yang kecil ini, kemudian berubah menjadi tanda-tanda hari kiamat yang pertengahan. Nah, saat ini kita sudah menyaksikan di antara tanda-tanda hari kiamat yang mutawasit ini, yang pertengahan antara yang kecil dengan yang besar ini. Apa di antaranya? Hadis yang sangat panjang yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang tanya jawabnya Jibril alaihi salatu wasalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan datangnya hari kiamat?" Apa jawaban Rasul? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'il." Seseorang yang engkau tanya ini tidak lebih tahu daripada yang menanyakan. Karena datangnya hari kiamat itu kapan, itu enggak ada yang tahu. Ya, jangan sampai kita termakan opini. Jangan sampai kita jadi korban-korban media, internet, televisi, dukun, para peramal, paranormal, jangan. Dulu pernah terjadi ya, tahun 99, bulan 9, jam 9, detik ke 9 akan kiamat. Ya, siapa? Kiamat apa? Sampai di Jepang diriwayatkan, dikabarkan dari sana, katanya mereka bikin balon udara. Jadi saat planet nanti berbenturan, mereka akan selamat. Ini saking bodohnya orang Jepang. Jadi jangan disangka orang Jepang itu walaupun dunianya mereka pinter, mereka itu orang bodoh sebenarnya. Ya, orang yang terbodoh dari yang paling bodoh. Karena siapa yang mereka bodoh-bodohi ini? Allah yang dibodoh-bodohi. Bagaimana mereka bisa bikin balon? Apakah Allah gak bisa menghancurkan balon mereka? Planet saja hancur, apalagi balon. Maka disebutkan dalam sebuah surat yang disebut dengan surat hari kiamat, apa Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth. Hari kiamat, apakah itu hari kiamat? Hari kiamat itu seperti kelak manusia seperti bulu-bulu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kemudian gunung-gunung seperti bulu-bulu yang ditabrakkan satu dengan yang lainnya. Fa amma man tsaqulat mawazinu fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Barang siapa yang dia amalannya berat, maka dia di kehidupan yang diridhai oleh Allah, yaitu surga. Wa man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah, neraka yang menyala-nyala. Itu hari kiamat. Kemudian Rasul mengatakan, fa akhbirni ma alamatuha. Kalau begitu wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku apa alamat-alamat hari kiamat itu, sehingga aku bisa mawas diri, sehingga aku bisa berjaga-jaga. Kalau seandainya sudah datang alamat, aku bersiap, siap untuk menghadapi hari kiamat. Maka Rasul mengatakan, di antara al-hufat al-uratal al-alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang sebelumnya Rasul mengatakan, antalidal ammatu rabbataha. Engkau melihat seorang pembantu melahirkan anak tuannya. Sudah banyak apa belum? Pembantu wanita melahirkan anak tuannya banyak. Bahkan di negeri Arab pun juga demikian. TKI-TKI pulang bawa anak, enggak tahu bapaknya siapa. Mungkin bapaknya jin. Jin manusia maksudnya, karena enggak mau nikahi. Banyak. Jadi di antara alamat-alamat tanda hari kiamat, kata Rasul, yang pertama, engkau melihat seorang budak melahirkan anak tuannya. Pembantu wanita melahirkan anak apa? Tuannya. Kemudian bi antaral khufatal uratal al'alah fi a'asyai yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang telanjang kaki, engkau melihat orang yang telanjang dada, miskin, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan rumah-rumah mereka. Ini juga sudah kita saksikan apa belum? Miskin tapi rumahnya bagus. Sehingga kalau mau masuk rumah yang marmer, dia harus cuci kaki dulu, harus susah sendiri. Bahkan banyak kita dapatkan di kampung-kampung, ya, rumahnya megah, rela tidur di emperan. Kenapa? Eman-eman nanti keramiknya kotor. ya. Itu miskin, ini ibarat dari benar-benar miskin, tetapi apa, himmah untuk kehidupan dunia itu sangat-sangat besar. Telanjang kaki, enggak sendalan. Itu kan alamatnya orang miskin kan, enggak pakai sendal. Alamatnya lagi enggak pakai baju. Biasanya kalau angon kambing itu enggak memperhatikan, paling celana tok, bawa satu apa namanya, kayu untuk ya giring gembala kambingnya tadi. Kemudian dia miskin. Tetapi apa? Ya tatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya, sehingga susah sendiri, repot. Kerja bertahun-tahun, dia bangun rumahnya yang di rumah keramik tekel, di sini cuma ngontrak petakan. Siapa yang menikmati rumahnya? Enggak tahu siapa. Pembantunya yang menikmati, tetangganya. Ya, itu miskin, enggak punya harta, tetapi dia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunannya. Itu di antara tanda-tanda yang mutawasit, tanda-tanda pertengahan. Kapan datangnya hari kiamat? Ternyata ini semua sudah terjadi. Demikian dari sisi ilmu tentang pemahaman agama. Ini juga apa, sebagai bentuk tanda daripada tanda hari kiamat. Ketika ya ifsha'ul jahli wa qalilul ilmi, menyebarnya kebodohan dan sedikitnya ilmu. Apa maksudnya? Kalau dilihat dari sisi dunia, semakin kita ini maju, semakin pinter-pinter. S1, S2, SMS sampai gelarnya, sampai kebanyakan S. Pinter-pinter, tetapi mereka bodoh. Kenapa? Tidak tahu agama mereka. Sholat pun sampai enggak tahu yang benar gimana. Padahal titelnya mungkin ya berderet-deret, DRS, MS, SPI, SH, IR, DR, Prof, entah provokator atau profesor, enggak tahu. Ya. Banyak, tetapi ternyata mereka tidak paham bagaimana wudhu yang benar. Tidak paham bagaimana sholat yang benar. Ini apa maksudnya yang diinginkan dalam bersih? Itu yang dimaksudkan. Ya. Terangkatnya ilmu agama sedikit demi sedikit. Dan meratanya kebodohan. Itu di antara tanda mutawasit pertengahan daripada tanda hari kiamat. Terangkatnya ilmu dan meratanya kebodohan. Dan di antaranya lagi apa? Orang itu enggak ridho kalau menzakati harta bendanya. Sehingga kalau kita kenal selama ini, yang terkenal dari zakat yang ada itu zakatul fitri saja. Jadi kalau sudah zakat fitrah di bulan Ramadan selesai, seakan-akan itu zakat yang sudah terpenuhi dengan zakatnya. Sementara dia seorang yang kaya, yang hartanya wajib untuk dihitung dan dizakati, tapi dia enggak ridho. Masa harta saya cari capek-capek, saya kumpulkan lama, kok enak saja ditarik yang 2,5%. Enggak ridho mengeluarkan zakat. Berapa banyak coba negara kita ini enggak perlu adanya pajak sebenarnya. Kalau seandainya orang kayanya itu sadar dengan Islam, paham dengan syariat zakat, terpenuhi ini semuanya kebutuhan. Tetapi karena apa tadi? Sesuatu urusan yang baru dalam rangka meninggalkan agama, sehingga agamanya hilang, maka akan ditimpakan di sana apa? Sebuah musibah. Televisi dipajaki, radio dipajaki, motor dipajaki, mobil dipajaki. Coba kalau zakat, ya sudah di sana dapat ridho dari Allah dan pasti akan memberikan kemakmuran kepada apa? Rakyatnya. Dah, di antara tanda-tanda hari kiamat ada seseorang enggak ridho mengeluarkan zakat hartanya. Tidak ridho mengeluarkan zakat hartanya. Zakat harta, zakat mal dengan zakat fitrah itu beda. Kalau zakat fitrah itu zakat yang wajib diberikan bagi setiap kepala di akhir daripada bulan Ramadan. Kalau zakatul mal itu zakat harta bendanya. Kalau sudah mencapai nisab ukuran tertentu dan sudah mencapai haul usia setahun, maka wajib untuk dikeluarkan. Kecuali zakat panen. Kalau zakat panen, seketika itu dia panen, kemudian sudah mencapai nisab yang ditentukan, dikeluarkan saat itu juga. Zakat panen diantaranya adalah 5 ausak, 5 wuspin. Kalau dihitung pada hitungan kita, ada yang menafsirkan berbeda-beda. Ada yang 520 kg, ada yang 620 kg, ada yang 272 kg. Biji yang sudah kering, yang sudah dikupas, kemudian dikeluarkan siapa? Biji-bijinya tadi. Bukan ketika masih mentah dan terkuliti, itu di antara daripada apa, hak-hak zakat harta. Kalau uang yang tersimpan di bank dan utuh, tidak dipakai untuk usaha, tidak mengalir, Dalam artian ada, kadang tidak ada, kadang ada, kadang tidak. Ini enggak dimasuki zakat. Tapi kalau dia menyimpan harta, misalkan dia punya harta 100 juta di bank, nginep selama setahun, wajib yang 2,5% dikeluarkan. Kalau tanah enggak. Ini harta. Tapi kalau tanah dia pakai untuk jual beli, dizakati. Tapi kalau tanah yang kita pakai untuk tanaman, yang dizakati bukan tanahnya, tapi yang dizakati panennya nanti, kalau seandainya dia panen. Nah, diantara daripada tanda hari kiamat, ketika orang itu tidak ridho untuk mengeluarkan zakat hartanya. Dan ini pun sudah kita prediksi adanya hal ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka tidak sadar dengan bagaimana cara mengeluarkan zakat mereka, sehingga apa, tidak barokah hartanya. Yang berikutnya, di antara tanda mutawasit sebelum kita masuk kepada tanda-tanda yang kubro, adalah masalah masjid. Apa kata Rasul? La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan datang hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Masjidku lebih megah daripada masjidmu. Jadi masjid hanya dipakai untuk sekedar berbangga-bangga dan dijadikan sebagai sekedar apa? Lalu lalang saja. Tidak dipakai untuk sholat. Nah, itu berhati-hati, masjid ini kalau bisa dipakai untuk sholat, jangan lalu lalang, cuma tidur keluar lagi, tidur lagi keluar lagi, sholat dulu alhamdulillah 2 rakaat lebih baik. Tapi kalau dia sering masuk-masuk, cukup sekali tadi sholat dulu 2 rakaat dalam masjid, kemudian istirahat, nikmat rasanya. Jadi orang itu kalau sudah terbiasa, terlatih ibadah, ibadah itu akan menyehatkan hati dan juga badannya enak. Tapi kalau enggak terbiasa sama sekali, seperti pepatah Arab mengatakan, mali mayyitin jurhin ilam, mayit itu kalau sudah meninggal ya dilukai pun enggak akan kerasa. Demikian juga jiwa kita, kalau sudah kita biasakan ibadah, ya ibadah itu nikmat rasanya, enggak terasa capek, enggak terasa lelah. Tetapi tentunya yang ringan-ringan saja, 2 rakaat kemudian tidur. Kalau belum biasa beribadah, jangan banyak-banyak, nanti malah muntah. Ya. Muntah kalau enggak biasa ibadah, kemudian ibadah lama. Zikir biasanya cuman ya kurang dari 5 menit, ini zikir sampai semalam suntuk. Ya. Besoknya lagi sakit meriang. Enggak zikir lama, nanti setahun mungkin baru zikir lagi. Zikir itu tiap hari sesuai dengan kemampuan kita, itu ibadah yang paling nikmat. Ibadah yang bisa dinikmati itu yang ikhlas dan yang teringan yang dirasakan oleh seorang hamba. Jadi kalau ibadah enggak usah perlu menggebu-gebu, gampang ditinggalkan. Tapi yang ringan, tetapi apa, mendatangkan rindu untuk kembali ibadah. Ya, maka kata Rasul, dawamu hawa in qalla, sebaik-baik ibadah itu terus menerus walaupun sedikit, jangan banyak-banyakan. Karena ibadah itu bukan banyak-banyakan, tetapi bagaimana bisa istiqomah sampai dia menjelang kematiannya. Itu diantara tanda-tanda, pasti banyak sebenarnya. Banyaknya wanita nanti di akhir zaman itu, banyak wanita, para janda, para gadis. Sampai-sampai kalau dihitung, satu orang dibanding 50 perempuan. Ya, jadi di akhir zaman kan nanti, kalau orang gak mau ta'adud, poligami, kasihan wanitanya sebenarnya. Ya, kasihan wanitanya. Karena syariat, di antara syariat poligami adalah ya untuk kebaikan bersama. Kebaikan wanita supaya mereka ada yang memimpin. Di antaranya. Tetapi semuanya diperhatikan syarat-syaratnya. Tidak hanya sekedar orang ingin poligami tapi gak paham syarat. Nah, itu harus. Kemudian diantara alamat yang besar, karena ini waktunya singkat, kita pun juga mempersingkat. Diantara urutan-urutannya yang beliau sampaikan dalam hadis, yang pertama adalah khuruju masihi dajjal, keluarnya dajjal. Dajjal itu seseorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertuliskan di antara dua pelipisnya tulisan kafir. Itu dajjal. Dan akan keluar nanti pada akhir zaman sebagai alamat akbar kubra terhadap alamat hari kiamat. Maka dikatakan dalam hadis, fa aktsaru man yattabi'un nisa, orang yang terbanyak mengikuti dajjal ini kaum wanita. Yang terbanyak, kenapa? Karena dajjal membawa kenikmatan-kenikmatan. Tidaklah dunia melainkan ada di tangan kirinya. Dajjal. apa yang diminta oleh hamba ketika itu akan diberikan sama Dajjal. Dan yang paling banyak pengikutnya itu para wanita yang mereka itu minim ilmu dan juga minim kekuatan jiwa. Maka jangan heran kalau para wanita itu matre. Jangan heran kalau para wanita itu matre, jangan heran karena memang jiwanya lemah. Mereka tidak kuat dengan miskin. Jangan heran kalau wanita itu pengen cari pemuda yang kaya. Ya memang mereka tidak kuat miskin. Jadi kalau mau nikah, kayakan diri dulu biar disukai sama wanita. Itu wanita. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda besar datangnya hari kiamat telah keluarnya Dajjal. Dan di antara daripada petunjuk Allah ketika Dajjal nanti datang saat kita masih hidup, di antaranya kita disuruh menghafal surat ayat Al-Kahfi 1-10. Barang siapa yang dia menghafal surat Al-Kahfi 1-10, maka dia akan yaksimu an fitnati Dajjal. Kita akan terjaga dari fitnahnya Dajjal. Kalau pengen selamat lagi, lari ke Mekah atau ke Madinah. Karena dua kota ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Dajjal enggak akan mampu masuk. Jadi barang siapa yang dia sudah tercukupi dunianya, harta benda sudah banyak melimpah, apa perusahaan punya banyak di Indonesia, pergi ke Madinah, beli rumah di sana, tinggal di sana, ibadah di sana. Sampai mati, aman dari fitnah Dajjal. Dan fitnah Dajjal itu fitnah yang sangat ya mengerikan. Tidaklah di sana seorang mukmin, seorang muslim, melainkan akan goncang imannya, goncang keislamannya. Dikhawatirkan kita seandainya Dajjal ini datang, kita juga tidak mampu. Maka kita disyariatkan ketika akhir daripada tasyahud akhir, kita diperintahkan untuk berdoa, memohon keselamatan dari empat perkara. Apa yang pertama? Siapa yang hafal? Jangan-jangan enggak hafal. Apa itu? Allahumma, bukan atahiyatnya. Doa meminta perlindungan dari empat perkara di akhir tasyahud. Dajjalnya mana? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari adab kubur. Wa min adzabi jahannam, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari adabnya jahannam. Fitnah ketika hidup, fitnah ketika mati. Kemudian apa? Fitnahnya Dajjal, Masih Dajjal. Apa yang dikatakan Masih? Karena dia akan menyingkap muka bumi ini dengan kejelekan. Dajjal itu ungkapan daripada pendusta. Jadi rajanya pendusta dikatakan Dajjal. Jadi kalau kita tuh suka dusta, cukup dikatakan kadzib, kamu pendusta. Tapi kalau tukang dusta, Dajjal. Jadi Dajjal itu apa? Pendusta. Dan nanti akan keluar sosoknya di hari kiamat. Di apa ambang pintu hari kiamat akan keluar Dajjal itu. Akan membawa berbagai macam kekufuran kepada manusia. Waktunya selesai. Mau dibacakan? Yang kedua, nuzulu sayyidina al-masih alaihi salam. Setelah keluarnya Dajjal, keluarnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Diutus oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa itu bukan yang disalib oleh orang Nasoro. Ya. Jadi Nabi Isa itu bukan yang disalib oleh orang Nasoro kemudian diibadahi sampai sekarang. Itulah yang merusak agama Nasoro, adalah pendeta-pendeta yang bodoh yang dirusak oleh orang-orang Yahudi. Sehingga yang tadinya agama Nasoro itu agama Islam tadinya. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya Nabi Isa. Tapi dengan kepandaian orang-orang Yahudi ingin menghancurkan agama Nasoro, akhirnya diarahkan orang-orang Nasoro untuk menyembah siapa? Isa al-Masih. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya ini akan berturut-turut. Keluarnya Dajjal, keluarnya Nabi Isa, kemudian yang berikutnya ada khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Siapa Ya'juj wa Ma'juj? Kaum. Mereka itu suatu kaum, bukan dua orang, tapi suatu kaum. Yang dulunya mereka tertahan. Kemudian mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyebar di kehidupan manusia. Adapun kisahnya ini panjang lebar, yang penting itu dulu kita sampaikan. Yang pertama Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian keluarnya suatu kaum yang dulunya mereka tertahan, yang dikatakan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ini tertera dalam Al-Qur'an. Ya'juj wa Ma'juj ini. Kemudian yang berikutnya khurujud dabah, keluarnya binatang melata yang dia berbicara terhadap manusia. Nah, seperti kisahnya Nabi Sulaiman. Kemudian yang berikutnya yang terbesar semakin dekatnya dengan hari kiamat, terbitnya matahari dari arah barat. Yang tanda-tanda ini bagi siapa yang tidak beriman atau imannya lemah, itu akan terbawa dengan apa? Teori. Jadi suatu saat nanti akan diperkirakan oleh ahli kimia atau ahli IPA bahwasanya matahari akan terbit dari arah barat. Kemudian tinggal tiga lagi, tanggung. Keluarnya asap, asap yang tidak wajar yang di dunia ini. Kemudian munculnya gerhana, gerhana yang keluarnya bersamaan di timur, di barat, dan di Jaziratul Arab. Keluar gerhana yang semuanya serentak. Ya, gerhana. Kemudian yang terakhir, narun hasr, keluarnya api dari negeri Yaman yang sekarang sedang berkecamuk, ya, yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Itu akhirnya. Setelah itu baru kemudian, ya, terjadilah kejadian-kejadian di hari kiamat. Alhamdulillah, selesai apa yang sudah kita sampaikan dari sedikit mengenai cuplikan tanda-tanda hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi bekal bagi diri kita untuk semakin memotivasi, memperbanyak ibadah kepada Allah SWT, dan juga menjadi apa namanya, ibadah kita, kumpul kita di sore hari ini diberikan pahala di sisi Allah SWT dan dijadikan sebagai simpanan amalan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.